إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين سيدنا جماعة Salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang hanya dengan nikmat-nikmatnya saja maka amal-amal soleh bisa dikerjakan dan dilaksanakan dengan sesempurna mungkin. Maka sungguh di hari ini Yaumun Nahr, Yaumul Idil Adha, hari ditandai dengan hari raya penyembelihan hewan kurban dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk kita menegakkan zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dikala saat ini kita mengetahui semua berbagai problema dan permasalahan, tak terkecuali adalah deraan musibah, ujian dan cobaan berupa wabah pandemi COVID-19 masih sampai saat ini kita rasakan. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di sebagian daerah tidak bisa melaksanakan sebagaimana apa yang bisa kita laksanakan di tempat ini, di musalla, untuk kita menunaikan salat Idul Adha karena diberlakukan PPKM. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bahkan lebih besar daripada itu, para hujjat, para calon jamaah haji yang sudah sekian tahun mempersiapkan diri, meniatkan diri untuk memenuhi panggilan Allah ke Baitullah Al-Haram, menghadap Allah, datang ke rumah Allah yang mulia. Namun sekali lagi, sudah 2 tahun ini terpaksa belum bisa menunaikan, ma'asyiral muslimin, kecuali orang-orang yang tentunya tidak semua bisa melaksanakannya. Saat ini dari kaum muslimin saudara-saudara kita dari Indonesia hanya bisa melaksanakan yang tinggal di sana. Ada sekitar 300-an orang, sementara yang masih di tanah air sekali lagi tahun ini tidak bisa untuk melaksanakan haji. Namun jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, situasi dan kondisi yang sedemikian serba terbatas, bahkan untuk sementara terhalangi, tentunya tidaklah mengurangi untuk hati-hati kita senantiasa ingat kepada Allah, untuk jiwa dan raga kita senantiasa beribadah kepada Allah, untuk senantiasa kita menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Alhamdulillah, terkhusus bagi kita pagi hari ini diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan sholat id di musholla, menegakkan sunnah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dan diantara bentuk ibadah yang menjadi syiar dari syiarnya Allah di hari ini adalah dilaksanakannya ibadah menyembelih hewan kurban takarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, menyisihkan sebagian rezeki kita untuk kita menyembelih hewan-hewan kurban, sekali lagi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah termasuk bagian dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka menegakkan syiar, mengagungkan syiar, syiarnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala memerintahkannya dan Allah taala menghabarkan siapa yang menegakkannya, yang mengagungkannya, maka itu adalah termasuk bagian dari ketakwaan hatinya. Qala Allah tabaraka wa taala, "Dzalika wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian, yakni ketika menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'addim sya'airallah," siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu adalah bagian dari ketakwaannya hati. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dan ketakwaannya hati ketika itu telah ada menjadi awal bagi seorang hamba untuk mendapatkan kemuliaan, karena awal untuk seorang hamba bertakwa dari kalbunya, dari niatnya, dari keinginannya untuk mengharapkan pahala di sisi Allah, mengharapkan ridhonya Allah, baru kemudian ketika hati sudah ada niat, ada keinginan, seluruh anggota badan adalah mengikuti. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam menegaskan dalam hadis beliau, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna yusiru ila sadri. Beliau mengulang 3 kali mengisyaratkan ke dadanya, takwa itu adalah di sini, takwa itu adalah di sini, takwa itu di sini. Dari kalbunya, dari hatinya, ma'asyiral muslimin. Dan ketika itu telah terrealisir, terwujud, maka seluruh anggota badan akan mengikuti untuk tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah, ketakwaan lahir maupun batin. Asy Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, "Idza taqal qalbu ittaqat al-jawarihu." Kalau kalbu itu takwa, maka akan menghasilkan ketakwaan seluruh anggota badannya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya kalbu ini adalah awal sumber baik atau buruknya seseorang. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah, pada setiap jasad itu ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Namun kalau segumpal daging ini jelek, buruk, maka akan buruk dan jelek pula seluruh anggota badannya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu, hati. Ma'asyiral muslimin, maka ketika seseorang mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu adalah termasuk bagian ketakwaan hati. Apa pengertiannya mengagungkan syiar-syiar agamanya Allah? Syiar-syiarnya Allah. Al-Imam Nukasir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini, wa may yu'addim sya'airallah ay awamirih. Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, yaitu perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jelas, kita menunaikan salat pagi hari ini dan kemudian kita lanjutkan untuk menyembelih hewan-hewan kurban, Allah ta'ala telah memerintahkannya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada engkau wahai Nabi. Konteksnya kepada Nabi juga berlaku bagi kita semua. Allah ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung dan membilangnya. Sungguh buta orang yang tidak tahu nikmatnya Allah. Ma'asyiral muslimin, ketika nikmat sudah banyak, tugas kita adalah mensyukurinya. Di antaranya mewujudkan untuk beribadah kepada Allah. Fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu. Alhamdulillah kita tunaikan salat. Wanhar, dan sembelihlah hewan-hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hewan-hewan kurban disembelih bukan untuk berfoya-foya, namun adalah disembelih dalam rangka mewujudkan keimanan, ketakwaan kita memenuhi panggilan Allah, bahwasanya rezeki adalah datangnya dari Allah dan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul alaihi salatu wasalam di antara bacaan ketika beliau menyembelih, beliau mengatakan, Allahumma inni minka walak. Ya Allah, sesungguhnya ini hewan kurban ini adalah dari sisimu, pemberian darimu, walaka, dan aku kurbankan untukmu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka ini adalah menegakkan syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bagian ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, Al-Imam Asy-Syafi'i Rahman bin Nasir Asy-Syafi'i rahimahullah dalam tafsir beliau menerangkan syair Allah adalah a'lamuddin ad-dohiroh, panji-panji agama yang dohir, panji-panji syiar-syiar agama yang nampak. Makanya syairullah, syiar-syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang disebutkan itu adalah makaniyah, tempat, tempat yang di situ ditegakkan ibadah kepada Allah. Makanya Allah ta'ala sebutkan, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwa itu adalah termasuk syiar dari syiarnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang ditegakkan padanya ibadah dari manasikul hajj, sa'i. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Begitu juga adalah waktu. Terkadang disebutkan waktu, termasuk adalah suhur, bulan-bulan haram, adalah termasuk syiar Allah subhanahu wa ta'ala dan termasuk hewan sembelihan yang dikurbankan dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini adalah syiar dari syiarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kembali kepada konteks keumuman sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Nukasir tadi, syairullah, syiar-syiarnya Allah adalah perintah-perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu salat, baik itu zakat, baik itu puasa, baik itu haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, amal-amal soleh yang lainnya, amal-amal ketaatan yang lainnya adalah termasuk syiar, syiarnya Allah. Siapa yang mengagungkannya sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka itu min taqwal qulub, ketakwaan hati. Dan kalau ketakwaan sudah tercapai ma'asyiral muslimin, maka akan menghasilkan ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Allah, dohiran wa batina, baik secara dohir maupun batinnya. Sehingga di rentetan ayat tersebut Allah ta'ala menyatakan, wa basyiril muhbitin, wa basyiril muhsinin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Itulah yang terlahir ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bahkan ketakwaan itulah solusi yang paling pokok, jalan keluar yang paling fundament dalam menghadapi segala persoalan, permasalahan hidup, tak terkecuali ketika kita ditimpa musibah malapetaka, ketika terjadi fitnah-fitnah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Habib Thalaq bin Habib beliau menyatakan, "Idza waqa'atil fitnah fatfi'uha bittaqwa." Kalau terjadi fitnah, maka padamkanlah api fitnah itu dengan ketakwaan. Ketika terjadi musibah, malapetaka, ujian dan cobaan, hadapilah dengan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar dari persoalan, permasalahan, bahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketakwaan ma'asyiral muslimin, miftahus sa'adah, kuncinya keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan adalah takwa. Takwa. Lihatlah, tengoklah diri kita, kadar ketakwaan kita ma'asyiral muslimin. Barangkali na'udzubillah adanya wabah penyakit yang sekarang menimpa umat manusia, kita punya andil sebab mendatangkannya na'udzubillah. Sebab apa? Karena kita keluar dari takwa, justru suka berbuat maksiat. Kemaksiatan inilah menjadi sebab Allah Ta'ala datangkan bencana. Datang dalam beberapa hadis ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antaranya hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Malik, Imam Al-Hakim dan Imam Al-Bani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatil fahisah fil qaum." Kalau sudah nampak adanya perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan zina dan yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan zina itu terjadi pada sebuah kaum, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu alaihi maut." Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka kematian. Dalam riwayat yang lainnya, idza fasa fihim at-ta'un, tersebar kepada mereka, Allah Ta'ala akan sebar kepada mereka at-ta'un, wabah penyakit, bahkan penyakit-penyakit yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, lam yakun madad fi aslafihim, penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi pada generasi orang-orang yang sebelumnya. Kenapa? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kata beliau, at-ta'un qad yaqu ta'un, bisa saja terjadi ukubatan bisababil maksiyah, sebagai ukubah, hukuman, seksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala timpakan disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ini adalah cermin bagi kita ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya andil sebab datangnya yakni musibah, malapetaka disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan, wa na'udzubillah. Maka kuncinya adalah ketakwaan. Marilah kita kembali kepada tuntunan Allah, tuntunan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita jalani ketaatan, berbagi ketaatan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam masalah id, bukan hanya masalah dalam menyembelih hewan kurban, tapi dalam segalanya. Terlebih di masa kita ini ujian berat, karena kemaksiatan begitu mudah untuk didapat, begitu mudah untuk dijalani. Kemaksiatan-kemaksiatan berbagai macamnya sudah begitu mudahnya, bukan hanya nyata jemaah kaum muslimin, namun juga melalui online-online. Barangkali itulah sehingga kemaksiatan tersebar di mana-mana menjadikan sebab Allah Ta'ala timpakan musibah, wabah, penyakit yang juga tersebar di mana-mana. Ini adalah menjadi ibroh pelajaran bagi kita ma'asyiral muslimin rahimani rahmatullah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sampai saat ini, kita isi dengan ketaatan dan ketakwaan. Sementara sebagian manusia, sebagian saudara-saudara kita bahkan sudah mereka mendahului kita. Idul Adha kemarin adalah menjadi Idul Adhanya terakhir. Hari Idul Fitrinya kemarin menjadi Idul Fitri yang terakhir. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan Idul Adha di tahun ini. Musibah yang belum selesai, belum lewat, wabah penyakit ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, demikian banyaknya dampaknya. Bahkan kurban-kurban meninggal tidak lagi bisa kita pungkiri. Indonesia, negeri kita, terhitung hampir kurang sedikit 75 ribu meninggal akibat COVID-19. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Namun yang ada, umur, kesehatan, marilah kita maksimalkan, kita optimalkan untuk kita mengagungkan syiar-syiarnya Allah, menghidupkan syiar-syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan terus diri kita kepada agamanya Allah. Pelajari agama Allah, amalkan agamanya Allah. Lawan hawa nafsu, lawan kemaksiatan. Tegakkan ketakwaan, itulah insyaallah termasuk pokok jalan keluar terangkatnya musibah, wabah, penyakit dan juga persoalan-persoalan hidup, kesulitan-kesulitan hidup yang lainnya, yang itu akan mendapatkan insyaallah syaadah fid darain, kebahagiaan di dua negeri, dunia maupun akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan khutbah selanjutnya terkhusus nasihat kepada nisa, kepada para wanita. Hendaknya juga menegakkan syiar-syiar agamanya Allah, perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala menyebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syairallah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian langgar syiar-syiarnya agama Allah. Jangan kalian langgar syiar-syiar agamanya Allah. Maka di antara syiar yang harus ditegakkan bagi nisa, bagi wanita, datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu juga hadis Abdurrahman bin Auf, disebutkan, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hasanat farjaha wa ta'at baklaha au zaujaha adkhalat jannah min ayyi babin sit." Siapapun wanita apabila sudah menegakkan salatnya, puasa bulan Ramadannya, menjaga kehormatan dirinya dan mentaati suaminya, maka dia pasti masuk surga dari pintu-pintu surga mana saja yang dia inginkan. Maka jadikanlah diri-diri engkau wahai nisa, wahai wanita, sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasannya sebaik-baik perhiasan adalah wanita as-salihah. Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah kesenangan, perhiasan yang indah. Namun seindah-indah perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah mar'atu salihah, wanita-wanita yang salihah. Tentunya adalah menjaga, mengagungkan syiar-syiar agamanya Allah. Barakallahu fikum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisyairil mu'min fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita semua, segera mengangkat wabah penyakit yang menjadi ujian bagi kita semua dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk kita menggapai kebaikan-kebaikan